السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. قوم مسلمين ومسلمات، رحمني ورحمكم الله وبارك الله في وفيكم. Tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa membasahi lisannya dengan zikir dan syukur kepada Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang memberikan nikmat demi nikmat, anugerah yang sangat besar kepada kita sekalian berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi, raudatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dari sekian banyak manusia, bahkan dari sekian banyak kaum muslimin, bahkan dari sekian banyak orang-orang yang mengaku sebagai penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir di majelis ilmu, mendapatkan karunia nikmat yang teramat agung ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan ini merupakan pertanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan kepada kita sekalian, kebaikan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agama ini. Diberikan kefaqihan, pemahaman di dalam agama. Maka ciri seseorang yang dikehendaki kebaikan, dan di sini kebaikan lafadznya nakirah, man yuridillahu bihi khairan, khairan fi siyaqi asy-syart yufidul umum, kebaikan, kebaikan di dalam rumah tangga, kebaikan di dalam urusan dunia, kebaikan dalam urusan akhirat. Syaratnya yufaqihhu fid din, cirinya Allah akan pahamkan untuknya agama ini. Dan tidak mungkin kita bisa paham terhadap agama ini kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu hanya didapatkan dengan mempelajarinya. nikmat yang sangat besar yang Allah khususkan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Di saat ini jamaah sekalian, andai kata kita diberikan kemampuan untuk menembus alam gaib, maka di saat ini kita menyaksikan para malaikat sedang menaungi kita. Malaikat, makhluk yang mulia, meletakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Tidak didapatkan oleh para pemburu dolar, para pebisnis, orang-orang yang duduk di pemerintahan, namun yang mendapatkan kemuliaan ini dinaungi oleh malaikat, makhluk yang mulia, adalah para penuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini diantara keutamaan. Ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat menaunginya. Allahu akbar. Dan tidak sampai di situ. Wa dzakarahumullahu fiman inda, Allah memuji-muji, menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat. Jemaah sekalian, berbanggalah dan bersyukurlah kita yang hadir di tempat ini. Nama kita dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta para raja, para presiden. Coba bayangkan jemaah sekalian, andai kata Bapak Presiden Jokowi menyebut nama kita di hadapan para menterinya, memuji kita, bagaimana bangganya. Di dalam hadis ini, yang memuji adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang mulia, para malaikat. Kalaulah manusia menyadari akan besarnya keutamaan menurut ilmu, maka kita akan menyaksikan bahwasanya masjid ini tidak akan muat. Namun sangat disayangkan hanya segelintir manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahmadullah, puji Allah Subhanahu wa taala. Dan segudang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu yang tentu tidak sempat untuk kita sebutkan di majelis yang tentu waktunya terbatas ini. Insyaallah pada kajian kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi rahasia khusyuk di dalam salat. Dan ini awal kali saya datang di kota Semarang. Semoga materi yang saya sampaikan nantinya bermanfaat. Pertama kali untuk saya pribadi, kemudian kepada seluruh hadirin wal hadirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan antum semuanya orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan. Sebelum saya memulai materi ini, maka saya ingin ingatkan pertama kali untuk saya pribadi dan kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk memperbaharui niat-niat kita sekalian, meluruskan niat kita hadir di majelis ilmu. Karena perkara niat ini merupakan perkara utama, landasan pokok, syarat pertama diterimanya suatu ibadah. Ketika ini rusak, maka sehebat apapun dan sebanyak apapun ibadah kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata salaf rahimahullahu taala, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Bisa jadi amalan yang besar itu pahalanya diperkecil disebabkan karena niatnya. Wa rubba amalin saghirin tukadduruhu niyyah. Dan bisa jadi amalan yang kecil besar pahalanya disebabkan karena niat. Maka setiap kali beramal selalu kita memperhatikan ya apa niat kita di dalam beramal. Amalan yang kita lakukan di saat ini adalah amalan yang sangat agung, menuntut ilmu agama. Maka jangan sampai amalan ini cacat, bahkan tidak bernilai pahala di sisi Allah karena rusaknya niat-niat kita. Luruskan niat kita jemaah sekalian. Tidak ada niat kita hadir di majelis ilmi kecuali karena menuntut ilmu, ya, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini niatnya karena ingin mencari ridha Allah, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia. Kita niatkan hadir di majelis ini karena ingin dimudahkan jalan kita menuju surganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang menggerakkan kita datang menuntut ilmu. Kita niatkan hadir di majelis ilmu untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada orang lain. Kita niatkan datang di majelis ilmu agar kita bisa berinvestasi akhirat dengan ilmu yang kita dapatkan nantinya kita sebarkan kepada manusia, sehingga walaupun kita ribuan tahun telah meninggal berada di alam kubur, terus pahala jariah dari ilmu yang kita sebarkan tersebut mengalir. Dalam satu amalan kita bisa meniatkan sekian banyak niat-niat yang baik, yang salehah, sehingga semakin banyak dan berlipat gandalah pahala kita. Subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara niat kita hadir di majelis ilmu karena pembahasan ya kita pada kali ini adalah pembahasan yang sangat penting. Bagaimana cara meraih kekhusyuan di dalam salat? Kita ingin belajar dan ingin mengilmui. Yang puncaknya adalah kita ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Karena jamaah sekalian, tentunya dengan banyaknya fitnah yang diperhadapkan di hadapan kita setiap harinya, banyaknya godaan-godaan, syahwat dan syubhat, kesibukan dunia dan yang lainnya menyebabkan seseorang sulit untuk meraih kekhusyuan di dalam salatnya. Maka kekhusyuan di dalam salat ini bagaikan barang berharga yang telah hilang dari dada-dada kebanyakan manusia. Banyak manusia mengeluh, bagaimana cara meraih kekhusyuan di dalam salat? Sebagian di antara manusia ketika dia salat mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak ada yang dia ingat kecuali urusan dunia. Bahkan dia lupa berapa rakaat saya salat. Bahkan memori yang sudah lama terhapus terrestar kembali, diingatkan kembali oleh syaitan. Teringat masa kecilnya, teringat barang-barang yang telah hilang selama ini. Subhanallah. Diingatkan kembali urusan-urusan dunia, bahkan memori-memori yang telah terhapus direstar kembali, teringat di dalam salatnya. Sehingga salat yang dia lakukan tidaklah sampai pada derajat salat tanha anil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salatnya jalan terus, tapi maksiatnya dan kemungkarannya terus berjalan. Dia menegakkan salat 5 kali sehari semalam, namun tidak ada ketenangan batin yang dia rasakan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru beliau mencari ketenangan batin, menjadikan salat sebagai istirahat, untuk dia istirahat penuh kedamaian. Beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan salat. Iya. Terbalik dengan sebagian kita, justru kita ingin istirahat dari salat. Kapan imamnya selesai? Ya. Begitu lama, begitu panjang bacaannya. Terbalik. Kenapa? Karena dia tidak merasakan indahnya salat. Dia tidak merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui perkara ini. Salat merupakan imanuddin. Iya, tiangnya agama. Ketika bangunan tidak ada tiangnya, maka akan hancur. Salat merupakan khusyuk, di dalam salat merupakan ruh. Iya, ruhnya salat, cahayanya salat. Salat tanpa kehusyuan, maka dia bagikan bangkai. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaah sekalian, Umar radhiyallahu anhu, karena beliau betul-betul memahami akan pentingnya perkara salat ini, beliau menulis surat. Iya. Kepada seluruh pegawainya. Kata beliau, "Inna ahamma amrikum indis salat." Sesungguhnya urusan kalian yang terpenting bagiku adalah salat. Iya. Perhatikan, beliau adalah khalifah. Iya. Memerintahkan kepada seluruh jajarannya, seluruh pegawainya, untuk memperhatikan perkara yang satu ini. Sesungguhnya yang paling penting di antara urusan kalian adalah salat. Maka ini hendaknya bisa dijadikan sebagai patokan oleh para pemimpin, para penguasa. Iya. Kalau ingin menerima karyawan, ingin mengangkat sebagai mengangkat pegawai, pertama kali yang menjadi syarat utama adalah salat. Apakah orang tersebut salat atau tidak? Iya. Kata beliau, "Faman hafizaha wa hafaza 'alaiha faqad hafiza dinah. Faman dayyaha." Dan siapa yang menjaga salat dan dia istiqamah di atasnya, menjaga syarat-syarat rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, menjaga khusyuknya salat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dayyaha, dan siapa yang menyia-nyiakan salatnya, fahuwa mimma siwahu adya, maka dia akan lebih menyepelekan perkara selain sholat. Iya. Jadi seorang pegawai, ketika dia tidak menjaga amanah dari Allah, tidak menjaga sholatnya, maka pasti amanah dari pimpinannya akan disia-siakan. Iya. Dia akan korupsi, dia akan berdusta. Jadi ini syarat yang boleh persyaratkan kepada para pegawainya. Iya. Hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya perkara salat ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tolak ukur pertama kali diterima atau tidaknya amalan-amalan yang lainnya. Amalan yang pertama kali menjadi dasar diterimanya amalan-amalan lainnya adalah salat. Ketika salatnya diterima, maka amalan yang lainnya akan dihisab. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasibu bihi al-'abd min amalihi as-salah." Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salat. Salatnya yang pertama kali akan dihisab. Fa'in salihat anjaha wa aflaha. Kalau salatnya baik, maka dia akan selamat, akan sukses di akhirat. Namun idza fasadat, ketika salatnya rusak, haba wa khasir, dia akan merugi dan binasa. Iyadam billah. Salat adalah awal kali dari amalan-amalan kita yang akan dihisab. Ketika diterima, barulah amalan-amalan yang lainnya, sedekah, jihad dan lain-lain, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini rusak, maka amalan-amalan lainnya akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini, jemaah sekalian, merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Ciri seseorang dikatakan beruntung ketika dia khusyuk di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa ciri pertama kali dari orang yang beriman ini, yang beruntung ini, yang Allah sebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Ciri yang pertama. Seorang yang beriman dikatakan beruntung ketika khusyuk di dalam salat. Sebaliknya, orang yang lalai di dalam salatnya, ini merupakan pertanda orang tersebut akan binasa dan rugi. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celaka, rugilah orang-orang yang salat. Yang salat saja celaka. Merugi apalagi yang tidak salat. Siapakah orang salat yang merugi, yang celaka? Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang mereka lalai di dalam salatnya. Tidak memperhatikan rukun-rukun wajib-wajibnya salat. Tidak memperhatikan khusyuknya salat. Dan ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya siapa yang memperbaiki salatnya, siapa yang memperbaiki salatnya ketika dia berdiri di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan urusannya ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena seseorang, kata Ibnu Qayyim, itu dua kali berdiri, dua tempat berdirinya. Yang pertama kali di dunia, ketika dia berdiri di hadapan Allah untuk menegakkan salat. Kemudian yang kedua kalinya di mana? Di padang mahsyar. Ketika dihisab amalan-amalannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, maka siapa yang menegakkan hak-hak salat ketika berdiri di hadapan Allah di dunia, maka akan dimudahkan urusannya ketika dia berdiri di padang mahsyar. Dan siapa yang menyepelekan, menyanyiakan. Ketika dia berdiri di hadapan Allah di dunia, ketika dia sholat, maka di akhirat syuddida alaih, akan diperberat urusannya. Ketika di akhirat dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk di dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal. Iya, ketika dia perbaiki ya salatnya di dunia, ketika dia berdiri di hadapan Allah dia salat, maka di akhirat insyaallah akan dipermudah urusannya ketika berdiri di hadapan Allah. Iya, tatkala manusia keringatan, bahkan ada yang keringatnya ya sampai di mata kakinya, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya. Iya, karena begitu dekatnya matahari di atas kepala dalam keadaan telanjang, tidak disunat, tidak beralas kaki, menunggu. Iya, hisab mereka orang yang bagus. Iya. Ketika dia berdiri di hadapan Allah di dunia, ketika dia salat, maka akan dipermudah urusannya di padang mahsyar. Subhanallah. Ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa barakallahu fiya wa fikum. Kemudian kita langsung masuk saja, soalnya waktunya terbatas. Setelah kita mengetahui keutamaan dan pentingnya ya khusyuk di dalam salat, lalu bagaimana tips, apa rahasia kita bisa mencapai derajat khusyuk di dalam salat? Yang pertama tentunya dengan mengetahui keutamaan ya dan pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang khusyuk. Karena dengan mengetahui keutamaan fadail al-khusyuk, keutamaan khusyuk, kita akan tertergib, kita akan termotivasi untuk meraih khusyuk di dalam salat. Orang yang tidak mengetahui keutamaan khusyuk, maka dia akan menyepelekan. Tapi orang yang mengetahui pahala ya dan keutamaan khusyuk di dalam salat, maka dia akan berusaha mengejarnya. Dan telah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya pada pendahuluan tadi. Kemudian yang kedua, dengan memahami apa itu khusyuk. Orang yang tidak paham tentang khusyuk tidak akan mungkin bisa mencapai tingkatan khusyuk di dalam salat. Iya. Maka di antara sebab untuk bisa khusyuk di dalam salat, yang pertama kali adalah dengan memahami makna khusyuk yang sebenarnya. Apa sebenarnya khusyuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Karena banyak orang salah kaprah di dalam memahami makna khusyuk. Iya. Sebagian orang mengatakan khusyuk itu ketika kita takbiratul ihram ditutup mata, dipejamkan mata, kemudian kita membayangkan ya, ada yang membayangkan gurunya, mursyidnya, guru tasawufnya, guru tarekatnya, ada yang membayangkan dirinya. Iya, karena yang menyembah dan yang disembah adalah satu. Iya, sehingga keyakinannya khusyuk itu adalah ketika kita mampu membayangkan iya, tubuh ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang ini batil karena dia menyembah dirinya. Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya khusyuk tatkala kita seakan-akan menyatu ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga batil tentunya. Iya. Kapan salah di dalam memahami makna khusyuk, maka pasti dia tidak akan meraih kehusyuan yang hakiki. Iya. Lalu apa makna khusyuk? Ya. Para salaf ya menyebutkan banyak definisi tentang khusyuk. Ya, namun di sini saya akan menyebutkan ya kesimpulan dari definisi khusyuk yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah ya kitab Bulughul Maram. Iya. Kata beliau, bahasanya khusyuk yaitu diamnya anggota badan yang disertai dengan ketenangan dalam hati. Maksudnya menghadirkan atau mengkonsentrasikan hati dalam salat dan menjadikan anggota badan tenang. Maka tidak ada perbuatan sia-sia dan bermain-main dalam salat, disertai hati yang hadir ya, penuh konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya khusyuk adalah tenangnya hati, ya, konsentrasinya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan, penuh rasa cinta. Iya. Dengan penuh ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna khusyuk. Jadi intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hati konsentrasi kepada Allah disertai dengan ketundukan. Ya, merendahkan diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketahuilah jemaah sekalian bahwa khusyuk, ya, sepakat ulama tempatnya di mana? Di hati, bukan di anggota badan. Iya. Intinya di hati. Ketika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota badannya akan ikut khusyuk. Iya. Ketika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota badannya akan ikut khusyuk. Tidak akan ada perbuatan sia-sia akan dia lakukan. Iya. Sebagian kita saksikan, ya, orang sholat Allahu Akbar, ada yang jenggotnya, ya, ada yang perbaikan cimbajunya, banyak gerakan-gerakan yang sia-sia dia lakukan di dalam sholatnya. Dan ini tanda bahwasanya dia tidak khusyuk. Andai kata dia khusyuk, maka anggota badannya akan ikut khusyuk. Iya. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya pada diri manusia ada segumpal daging. Ketika dia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Ketika dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badannya. Maka siapa yang khusyuk di dalam hatinya, maka khusyuklah seluruh anggota badannya. Siapa yang tidak khusyuk di dalam hatinya, maka seluruh anggota badannya tidak akan khusyuk. Iya. Nah, ketika kita memahami bahwasanya khusyuk tempatnya di hati, maka ya, ketahuilah jemaah sekalian bahwa hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam iya, kulluha baina isbi'ain min asabi ar-rahman fa qalbin wahid yuqallibuha kayfa yasha." Sesungguhnya seluruh hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah palingkan ke mana Allah kehendaki. Iya. Sehingga Nabi banyak berdoa, "Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Iya, bimbing hatiku untuk senantiasa taat kepada. Ketika kita menyadari bahwasanya hati ini ada di tangan Allah dan khusyuk tempatnya di hati, maka di antara sebab besar untuk meraih kekhusyuan di dalam salat adalah mintalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekhusyuan di dalam hatinya. Iya. Sehebat apapun kita berusaha untuk khusyuk, tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab ya, atau rahasia untuk menggapai khusyuan di dalam salat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati kita. Iya. Minta kepada Allah kekhusyuan di dalam salat. Kemudian selanjutnya, di antara sebab seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam salat adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Kita salat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, tidak memiliki ma'rifatullah, maka mustahil untuk meraih kekhusyuan di dalam salat. Iya. Jadi sebab utama untuk meraih kekhusyuan di dalam salat adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, ma'rifatullah. Semakin hebat ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyuan kita pun semakin hebat. Semakin kurang ma'rifah kita kepada Allah, maka kekhusyuan yang akan kita capai semakin kurang. Kenali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Iya, kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui apanya? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh urusan makhluknya. Kita berdiri di hadapannya. Kita adalah seorang hamba yang hina, yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang fakir. Iya, dialah Allah yang Maha Melihat. Allah Maha Mendengar. Ketika kita mengenal Allah, ya, melalui sifat-sifat ini, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui apa yang ada terbetik di dalam pikiran kita. Allah mengetahui gerakan tubuh kita, bahkan lirikan mata kita, Allah mengetahuinya. Allah Maha Mendengar. Syadidul iqab, Allah Maha Keras siksaannya. Kita sementara berdiri di hadapan Allah yang Maha Keras siksaannya. Ini yang membuat kita takut. Jadi jemaah sekalian, perdalam ilmu ma'rifat Allah dengan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insyaallah kita akan meraih kekhusyuan di dalam salat. Kemudian selanjutnya, di antara sebab seseorang bisa meraih khusyuan di dalam sholat, ya, dengan menjawab azan. Dengan menjawab azan. Jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, maka hendaknya kita apa? Konsentrasi untuk menjawabnya. Dan ini di antara kewajiban. Ya. Seorang muslim dan muslimah yang mendengarkan azan, hendaknya dia menjawab. Jangan kita sibuk, ya, membahas masalah bisnis, urusan dunia ketika azan sementara berkumandang. Iya. Ketika muadzin, iya, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah yang Maha Besar. Yang lainnya kecil, urusan dunia kecil. Diri ini kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ketika muadzin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, iya, dengarkan, pahami kalimat tauhid ini, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak ditakuti. Iya. Dengan ketakutan yang tertinggi kecuali Allah, tidak ada yang pantas untuk kita cintai dengan kecintaan yang tertinggi kecuali Allah. Iya. Pahami kalimat syahadat ini. Ini akan membantu kita untuk khusyuk. Kemudian setelah azan, berdoa. Setelah itu, ikhwas kalian, manfaatkan antara azan dengan iqamah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah. Iya. Jadi sebelum salat itu sudah ada muqaddimah, pendahuluan untuk membersihkan hati dari berbagai macam, ya, kesibukan-kesibukan atau pikiran-pikiran dunia. Jadi ada muqaddimah, pendahuluan sebelum masuk kepada intinya salat. Kemudian kita, masya Allah, apalagi kalau kita apa, salat sunnah di rumah, kemudian apa, kita berwudu di rumah, kemudian berangkat ke masjid, ya, ini sangat membantu khusyuk di dalam salat. Keluar dari rumah, ya, melangkahkan kaki menuju masjid, kita berdoa, ya, doa berjalan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, dan seterusnya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah jadikan ya cahaya di dalam hatiku. Kita minta cahaya agar hati ini bercahaya. Pandangan kita, pendengaran kita dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian selanjutnya berjalan menuju masjid dengan penuh sakinah, ketenangan. Iya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah. Wa alaikumus sakinah wal waqar. Wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu." Apabila kalian mendengarkan iqamah, iya, maka berjalanlah kamu menuju tempat salat, dan wajib atasmu untuk tenang dengan penuh ketundukan. Iya. Penuh hikmat. Jangan terburu-buru, jangan lari. Wala tusri'u. Jangan terburu-buru. Iya. Karena sudah dengar iqamat, akhirnya dia berlari. Iya, masuk ke saf. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal ini. Ya, karena imamnya sudah ruko, maka beliau dari ya depan masjid, dari pintu ya masuk sambil ruko ke saf. Akhirnya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bertentangan dengan apa? Dengan makna khusyuk. Ya, khusyuk itu apa? Tenang, penuh dengan sakinah. Ya, jadi tetap tenang menuju saf. Apa yang kalian dapatkan dari salat, ya, maka salatlah. Dan apa yang kalian ketinggalan darinya, sempurnakan. Ya, jadi tetap berzikir, tenang menuju tempat salat. Iya. Karena ketika kita berlari masuk saf, ini bertentangan dengan nilai-nilai kekhusyuan. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Tidak bisa yang merasakan kekhusyuan di dalam saf. Jadi tetap tenang. Jadi ketika berjalan menuju masjid, ya, kita berjalan dengan penuh ketenangan, sakinah. Apalagi kalau ya disertai dengan tafakkur alam. Ya, sambil jalan dari masjid kita perhatikan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Ya. Apalagi kalau sementara hujan seperti ini kita saksikan bagaimana ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat kauniyah ini Allah turunkan hujan dengan ukuran yang sudah ya Allah tetapkan sedemikian. Ya, dengan penuh hikmah. Ya, gimana kalau apa air yang turun dari langit ini, ya, besarnya seperti ini misalnya. Ya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah Allah takar, Allah ukur sedemikian rupa, ya, sehingga tidak memudaratkan manusia. Kita saksikan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin li ulil albab." Iya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati. Iya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan dia memperhatikan, mentafakkuri penciptaan langit dan bumi. Seraya mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidaklah sia-sia. Maka lindungilah kami dari api neraka. Iya. Dengan berzikir hati ini menjadi tenang. Hati bisa khusyuk. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Jadi ketika kita berangkat dari rumah, ya, menuju ke masjid berjalan dengan penuh tafakkur, penuh zikir. Kita berzikir kepada Allah karena ini akan membantu kita khusyuk di dalam salat. Kemudian selanjutnya, ketahuilah jemaah sekalian ya, bahwa ketika seseorang berdiri hendak salat, maka dipikulkanlah dosa-dosanya pada ya, pundak dan diletakkan di atas kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubi kulliha fa wudiat 'ala ra'sihi wa 'atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat an. Seseorang apabila hendak berdiri untuk salat, maka didatangkanlah seluruh dosa-dosanya, kemudian diletakkan ya, di atas kepalanya dan di atas kedua pundaknya. Setiap kali ruku atau sujud akan berguguranlah dosa-dosanya. Iya. Maka di antara sebab untuk bisa khusyuk di dalam salat, tatkala kita berangkat ya menuju masjid, ingatlah dosa-dosa kita. Ya, bayangkan bahwasanya kita sementara memikul dosa-dosa kita. Maksiat-maksiat yang telah kita lakukan sementara kita pikul. Iya. Sehingga kita menghadap Allah dengan penuh rasa takut. Coba perhatikan jemaah sekalian, kalau kita dipanggil oleh polisi misalnya atau hakim. Iya, dalam keadaan kita sadar kita memiliki kesalahan. Pelanggaran betul-betul melanggar, tidak ada jalan lain. Ya, tidak ada pembelaan. Kita mengaku bahwasanya kita salah. Maka pasti ketika kita menghadap kepada polisi tersebut ya, atau penyidik, pasti kita masuk dengan penuh ketenangan, penuh rasa takut. Iya kan? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin menghadap Allah, pencipta alam semesta? Iya. Yang menguasai alam semesta ini, kita menghadap dengan membawa dan memikul dosa-dosa kita. Masihkah kita tersenyum? Iya. Jamaah sekalian, yang ada hanyalah tangisan. Yang ada hanyalah tangisan. Kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan memikul dosa-dosa. Ya. Oleh karenanya, di antara doa yang disyariatkan ya, dari doa-doa iftitah ya, Allahumma ba'id baina khotoyai, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Ya, kita minta agar dosa-dosa kita apa? Dijauhkan. Ya. Antara diri kita dengan dosa tersebut sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyai kama naqqaita kama yunqqa tsaubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, sucikanlah ya, saya dari dosa-dosa sebagaimana pakaian ya disucikan dari pakaian putih disucikan dari noda-noda. Iya. Karena kita sadar kita memiliki dosa yang banyak. Kemudian selanjutnya, di antara sebab untuk bisa khusyuk di dalam salat dengan menyadari bahwa ketika kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian. Jadi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan haram membayangkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai. Iya. Tapi seakan-akan tidak apa? Berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yansib wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit fa idza sallaitum fala taltafitu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya selama hamba tersebut tidak iya tidak menoleh. Iya. Maka janganlah kalian menoleh di dalam salat. Jangan berpaling di dalam salat. Iya. Maka di antara ciri seseorang itu tidak khusyuk ketika dia sholat kemudian menoleh ke sana kemari. Iya. Seharusnya ketika kita sholat pandangan ya imma ke tempat sujud ya atau ke depan. Ya, bisa ke tempat sujud, bisa ke depan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya ketika salat pandangan kita ke depan. Iya. Dan sebagian ulama ya berpendapat bahwasanya yang sunnah adalah menghadap ke tempat sujud. Iya. Syekhuna Syekh Abdul Rahman ya Al-Adni rahimahallahu taala menguatkan bahwasanya kita memilih ya menghadap ke mana yang membuat kita bisa membantu khusyuk di dalam salat. Apakah ke depan atau ke tempat sujud? Yang mana yang membuat kita lebih khusyuk? Maka kita arahkan pandangan kita ke tempat tersebut. Yang penting jangan apa? Menghadap ke atas. Iya. Jadi ketika kita menyadari bahwasanya ketika kita sementara sholat Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan wajahnya kepada kita, maka ini membuat kita apa? Akan lebih fokus. Iya. Kemudian selanjutnya di antara sebab untuk bisa meraih khusyuan di dalam sholat adalah mengingat mati. Iya. Mengingat mati, dan kita menganggap bahwasanya ini adalah sholat perpisahan. Iya. Sebentar lagi malaikat maut akan datang menjemput kita. Iya. Malaikat maut sedang bersiap-siap untuk mencabut roh kita setelah sholat. Ini adalah sholat yang terakhir. Jangan berpikir bahwasanya sebentar masih ada sholat asar. Iya. Kira-kira kalau ini yang dipikirkan, apa yang terjadi jamaah sekalian? Iya. Hah? Ini adalah sholat yang terakhir. Sebentar lagi malaikat maut datang menjemput kita. Maka insya Allah kita akan memaksimalkan. Iya. Sholat kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdaus dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udkurul maut fi salatik, fa inna ar-rajula idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun ayyuhsina salatahu." Ingatlah kematian di dalam salatmu, karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat mati di dalam salatnya, itu lebih cocok, lebih tepat untuk dia memperbaiki salatnya. Wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salata ghairaha, dan salatlah kamu seperti salatnya orang yang dia menyangka bahwasanya tidak akan salat lagi selain salat ini, yaitu salat perpisahan dengan dunia. Iya. Ini diantara sebab seseorang bisa meraih kekhusyuan di dalam salat. Kemudian selanjutnya mengikhlaskan niat. Iya, mengikhlaskan niat ketika salat. Orang yang niatnya karena ingin dipuji, ya, ingin dilihat, riya, maka ini tidak akan meraih khusyuan di dalam salat. Dan ini sifatnya orang-orang munafik. Iya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan penuh rasa malas. Iya. Yura'una an-nas, mereka riya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Iya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Jadi di antara sebab kenapa seseorang tidak bisa khusyuk di dalam salatnya, karena niatnya salah. Niatnya cuma ingin dipuji, ya, ingin dilihat, disanjung oleh manusia, masya Allah si fulan rajin sholat. Iya. Jadi diantara sebab untuk bisa meraih khusyuk di dalam sholat dengan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah memahami bacaan. Iya, sejak takbiratul ihram sampai salam. Iya. Beserta gerakan-gerakannya. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia pahami apa makna Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Iya. Besar zatnya, tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar kekuasaannya. Iya. Nah, ketika kita memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti diri ini kecil, makhluk ini seluruhnya kecil. Iya. Apalagi kalau disertai dengan gerakan ini ya, Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan apa? Penyerahan diri kita kepada Allah. Iya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau begitu saya kecil. Iya. Dunia ini seluruhnya kecil. Hina. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan semakin merendah, penuh ketundukan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian membaca doa iftitah. Pahami baca bacaan-bacaan doa iftitah. Iya. Kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini wajib dibaca ya di rakaat pertama. Iya, di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dibaca dengan penuh tafakkur. Pahami makna. Iya. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Karena apa yang kita lakukan ini adalah ibadah besar. Di sekeliling kita banyak syaitan yang menggoda, yang ingin menghalangi. Iya. Ia akan datang memberikan waswas, membisikkan berbagai urusan-urusan dunia. Bahkan ya, barang yang hilang pun terkadang teringat di dalam salat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, memori yang sudah lama terhapus terrestar di dalam salat. Subhanallah. Muncul semuanya. Terdownload semuanya, masuk ke dalam memori kita, subhanallah. Maka kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan penuh kejujuran. Iya. Betul-betul kita ini lemah. Iya. Kita tidak akan mampu melewati godaan syaitan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan yang terpenting, ya, dari sekian banyak bacaan salat yang bisa mengantarkan kita untuk meraih khusyuk adalah dengan memahami makna dari surat Al-Fatihah. Iya. Siapa yang memahami makna dari surat Al-Fatihah, maka insyaallah akan dimudahkan untuk bisa menggapai khusyuk di dalam salat. Iya. Karena begitu sempurnanya makna surat Al-Fatihah ini, sehingga dikenal dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena seluruh makna Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Dan tidak ada surat yang diwajibkan dibaca ya sebanyak 17 kali dalam sehari semalam selain surat Al-Fatihah. Wajib membaca ya 17 kali sehari semalam. Karena seorang muslim yang baligh wajib menegakkan 17 rakaat sehari semalam, dan setiap rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah. Bahkan dia rukunnya salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sehingga ya dengan memahaminya insyaallah sangat membantu di dalam memahami apa di dalam meraih kehusyuan, ya kehusyuan di dalam salat. Coba perhatikan makna surat Al-Fatihah secara ringkas. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Alhamdulillah itu adalah pujian yang penuh dengan pengagungan dan rasa cinta kepada yang dipuji. Itu makna Alhamdulillah. Iya, karena sifatnya yang sempurna, yang maha sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini akan menumbuhkan rasa cinta. Ketika kita salat harus terkumpul tiga sifat, tiga unsur: cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia adalah Rabbil Alamin. Dialah yang menguasai, yang mengatur, menterbiah seluruh alam semesta. Siapakah alam tersebut? Kullu man siwallah fa huwa alam. Kullu man siwallah fa huwa alam. Segala sesuatu selain Allah, maka Dia adalah alam, makhluk, termasuk kita. Adalah alam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun nikmat yang kita rasakan, maka seharusnya ya, bahkan yang wajib untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kecerdasan, memiliki kekuatan, memiliki jabatan, harta, apapun yang kita miliki, ya, maka yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca ayat ini Alhamdulillah Rabbil Alamin, dimunculkan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Alhamdulillah, ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat tersebut adalah kita mampu berdiri untuk sholat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya ayat ini, Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam semesta. Hadirin wal hadirat, alikhwa alakhwat, rahimani wa rahimakumullah. Apa perkara yang paling banyak ya mengganggu kehusyuan kita di dalam salat? Yang banyak teringat dalam salat urusan dunia, ya kan? Masalah maisha, pekerjaan, bisnis, urusan rumah tangga, itu yang banyak hadir ketika kita salat. Iya, dalam salat Allahu Akbar. Sebentar setelah sholat saya mau beli ini, mau belanja ini, saya mau ke tempatnya ini, saya mau atur ini dan itu, iya kan? Seakan-akan apa? Kita lah yang mengatur alam semesta ini, kita yang mengatur urusan ini. Iya. Namun ketika kita memahami Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta, ya Allah, ya, seluruh urusan ku keserahkan kepada-Mu. Iya. Kita percayakan seluruh urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami ayat ini insyaallah, ya, kita akan ya menjauhkan rencana-rencana yang akan kita lakukan setelah sholat. Sebentar saya mau seperti ini, mau melakukan ini, mau ke tempat ini, hilang sudah. Kenapa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang mengatur seluruh alam semesta adalah Allah. Begitu banyak rencana yang telah kita rencanakan ternyata tidak terlaksana. Kenapa? Karena yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup satu ayat ini, maka insyaallah ya kita akan terlepas dari sekian banyak kesibukan-kesibukan di dalam salat. Iya. Urusan-urusan dunia, pikiran-pikiran dunia akan hilang dengan memahami satu ayat ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian apalagi kalau kita ya membaca ayat selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, pahami ayat ini? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, itu sifat ya rahmat Allah yang mencakup seluruhnya, orang muslim ataupun orang kafir. Yang banyak mengganggu kita di dalam salat, mengganggu pikiran kita di dalam salat adalah urusan dunia, iya kan? Mencari rezeki dan seterusnya. Ingat, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iya, rahmat Allah meliputi orang muslim, orang kafir. Kalau orang kafir saja yang tidak sholat, tidak menyembah Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita memikirkan urusan dunia, perkara rezeki di dalam sholat? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dengan membaca ayat ini, kita pun semakin berserah diri kepada Allah. Urusan-urusan dunia kita pun semakin kita kesampingkan di dalam sholat kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini akan memunculkan sifat apa? Ar-Raja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya. Kemudian selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Dengan membaca ayat ini, kita menyadari bahwasanya ada yang namanya hari pembalasan. Kita akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita, yang besar, yang kecil, yang tersembunyi ataupun yang nampak, akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Di padang mahsyar kita akan berdiri di hadapan Malik Yaumiddin. Dan inilah yang akan menimbulkan rasa takut ketika kita sholat. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kita akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan-amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan suatu amal kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka pasti dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan amalan kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, dia pun akan melihatnya. Iya. Ketika kita membaca ayat ini, maka posisikan diri kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk diadili. Wa laisa bainana wa bainallahi turjuman. Dan tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipanggil satu persatu. Ya fulan. Dipanggil nama kita. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Ini akan membuat dan memunculkan rasa takut ketika kita sholat. Dia akan mengantarkan kita untuk meneteskan air mata. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Terus memahami ayat demi ayat, bacaan demi bacaan, zikir demi zikir yang ada di dalam salat. Dan ini insyaallah kita akan bisa meraih kekhusyuan di dalam salat. Maka dari hal ini sepantasnya lah kita membaca surah Al-Fatihah itu ayat per ayat. Jangan terburu-buru di dalam membaca surat Al-Fatihah. Terlebih lagi di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, yang menunjukkan bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam salat, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap ayat yang kita baca. Sehingga semakin terasalah dialog kita dengan pencipta kita. Sesembahan kita Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani 'abdi." Ketika hamba-Ku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab. Hamba-Ku memujiku. Wa idza qala 'abdi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah menjawab, asna alaiya abdi. Hamba-Ku menyanjungku. Jadi setiap ayat yang kita baca itu dijawab oleh Allah, maka tidak sepantasnya kita terburu-buru, iya, di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kita sementara berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita membaca dengan penuh tartil, iya, dengan suara yang indah, masya Allah, ini akan, iya, membantu untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kemudian di antara sebab seseorang bisa meraih khusyuan di dalam sholat, ya, ketika kita melewati bacaan, kita melewati ayat, ayat ancaman atau siksaan, ya, maka posisikan diri kita lah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ya. Posisikan diri kita lah yang dikhitab, yang dimaksud oleh ayat tersebut. Ketika kita membaca ayat atau mendengarkan, ya, imamnya membaca ayat, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Sesungguhnya orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kelak mereka akan kami masukkan, lemparkan ke dalam neraka. Bayangkan diri kita yang dimaksud dalam ayat tersebut, jemaah sekalian. Iya. Yang dilemparkan ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya hangus terbakar oleh api neraka, maka kami pun menggantinya dengan kulit yang baru. Terus, iya, terbakar hangus diganti lagi dengan kulit yang baru, hangus diganti dengan kulit yang baru. Bayangkan bahwa kita lah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Masihkah kita akan lalai di dalam sholat ketika kita memahami ayat-ayat seperti ini? Tidak, jemaah sekalian. Yang ada adalah tangisan, yang ada adalah ketakutan, yang muncul adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika imamnya, iya, membaca ayat atau kita membaca ayat, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, tatkala penduduk neraka menyeru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaknya mintalah kepada Tuhanmu, hendaknya Tuhan mematikan saja kami. Ya. Sekalian dimatikan saja. Kenapa? Karena penduduk neraka itu antara hidup dengan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka tidak mati dan juga tidak hidup. Ya. Kata Malik, qala innakum makithun. Sungguh kalian kekal di dalam neraka. Bayangkan kalau kita lah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ketika imamnya membaca ayat atau kita melewati ayat, khuduhu faghulluh thumma aljahima salluh thumma fi silsilatin dharuha sab'una dhira'an fasluquh. Tangkaplah dia, wahai para malaikat, tangkap dia. Khudhu faghullu, kemudian rantai dia. Tsumma al-jahima sallu, kemudian lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Bayangkan diri kita yang dimaksud. Kita yang akan ditangkap oleh malaikat. Kita yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dibelenggu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Posisikan diri kita, jemaah sekalian. Ketika ada ayat-ayat ancaman atau siksaan, kita yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka insya Allah ya, yang ada hanyalah tangisan di dalam surah. Rasa takut yang hebat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salat yang akan mengantarkan kita takhsha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekhusyuan oleh Allah di dalam seluruh ibadah kita, terkhusus di dalam salat, karena hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min ainin la tadma, wa min da'watu la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita mendengarkan ilmu setiap hari, hadir di majelis ta'lim, namun tidak mendatangkan manfaat, ya, tidak merubah akhlak, tidak merubah ibadah kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, tidak khusyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari mata yang sulit untuk menangis. Dibacakan ayat-ayat ancaman, iya, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada saya pertama kali, kemudian kepada seluruh hadirin wal hadirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas agamanya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, agar diberikan rezeki berupa taubat nasuha sebelum meninggal, dan diberikan anugerah berupa husnul khatimah, dan menjadikan akhir dari ucapan kita tatkala kita meninggalkan dunia ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di sini ada pertanyaan, kapan membaca ta'awud pada rakaat pertama kalau kita makmun saat bacaan imam dijaharkan? Iya. Jadi ketika setelah membaca doa iftitah, kemudian kita mendengarkan bacaan al-fatihahnya imam, ya, setelah selesai membaca imam surah al-fatihah, maka kita mulai membaca a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang benar, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada yang salah dan ada yang kurang, itu dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.